Ya papa kodoknya lucu sekali. Kemari biarlah si kodok melotot sendiri. Zefa, dengarlah, tak usah kita menangkapnya. Biarkan si kodok bebas melompat dan bermain. Melotot, mulutnya lebar, bunyi kok kok kok. Oh Zefa, ya papa, kodoknya lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri.